Di bawah sinar bulan purnama, air laut berkilauan, beralun-alun ombak mengalun ke pantai Sendau Gurauan. Di bawah sinar bulan purnama, hati sedih jadi senang. Gitar berbunyi riang gembira, jauh malam dari petang. Beribu bintang taburan menghiasi langit hijau, menambah cantik alam dunia, serta murni pemandangan. Di bawah sinar bulan purnama, hati sedih tak dirasa. Si miskin pun yang hidup sengsara, semalam itu bersuka. Beribu bintang taburan menghiasi langit hijau, menambah cantik alam dunia, serta murni pemandangan. Sinar bulan purnama, hati sedih tak dirasa. Si miskin pun yang hidup sengsara, semalam itu bersyukur.